ibarat cincin dekat di jari. Datuk Laksmana, Datuk Laksmana ke Bangka Hulu belayar kapal. Aduhai sayang, belayar kapal membawa dagang. Bagailah mana, bagailah mana kapal nak lalu. Kuala sudah, aduhai sayang, Kuala sudah dilingkung karang.